الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk pada pembahasan terkait dengan salah satu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita menetapkan dan mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, demikian juga oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang sahih, tanpa kita melakukan at-tahrif, tanpa kita melakukan at-tahrif, dan telah lewat pada pertemuan yang lalu tentang makna tahrif dan pembagian tahrif terbagi menjadi dua, yaitu tahrif lafzi dan tahrif ma'nawi. Adapun pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada at-ta'til. Tidak boleh kita melakukan ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til adalah menafikan atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menafikan atau menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ini namanya at-ta'til. Yani dia menolak, dia meniadakan sifat-sifat atau juga termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa perbedaannya dengan tahrif? Perbedaannya dengan tahrif, kalau tahrif yang dinafikan itu adalah makna yang benar yang ditunjukkan dalam nas, kemudian dia menggantikannya dengan makna yang lainnya yang tidak benar. Adapun kalau ta'til, dia meniadakan makna yang benar tanpa menggantikan kepada makna yang lain, tanpa menggantinya kepada makna yang lainnya. Sehingga dari sini disimpulkan bahwasannya setiap orang yang melakukan tahrif pasti dia melakukan ta'til. Setiap orang yang melakukan tahrif pasti dia melakukan ta'til. Ber seperti yang kita contohkan baik pada tahrif lafaz ataupun tahrif maknawi, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman berada di atas arasy beristiwa. Kemudian seorang muharrif yang melakukan tahrif mentahrif bahwasanya yang dimaksud dengan istiwa adalah istaula, istiwa yang maknanya tinggi dan naik di atas arasy, dia ubah dia menjadi istaula yang memiliki makna yang berbeda dengan lafadznya istiwa, sehingga dengan dia melakukan tahrif pasti dia melakukan ta'til. Ta'tilnya dari sisi dia menolak dan meniadakan sifat istiwa. Menolak dan meniadakan sifat istiwa. Di sini letak ta'tilnya. Dia menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan mengingkarinya. Hanya saja tahrif dia tambahkan dengan mengganti dengan makna yang lainnya atau mengganti dengan lafaz yang lainnya yang memiliki makna yang berbeda dengan lafaz aslinya. Kemudian walaisa kullu mu'addil muharrifan, tetapi tidak setiap orang yang melakukan ta'til dia melakukan tahrif. Tidak setiap orang yang melakukan ta'til dia melakukan tahrif. Dia hanya sekedar menolak sifat-sifat Allah. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat tangan. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat istiwa. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat al-wajh, ridho, al-wajh, wajh. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat turun. Tetapi tanpa dia gantikan kepada makna yang lainnya, semata-mata dia tolak, itu namanya ta'til. Itu namanya ta'til. Nah, ini yang kedua yang dilarang. Adapun perkara yang ketiga adalah wala takyif, tanpa melakukan takyif, yang di kitab tidak disebutkan takyif. Nah, tetapi di dalam kitab para ulama terkait dengan perkara akidah selalu disebutkan atau seringnya disebutkan at-takyif. Tidak bolehnya kita melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apa itu takyif? Takyif adalah ta'yinu kaifiyatis sifat. Takyif adalah menentukan bentuk suatu sifat, menentukan bentuk sifat-sifat Allah. Menentukan bentuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Atau makna yang kedua adalah bertanya tentang kaifiyah sifat-sifat Allah. Bertanya tentang kaifiyah, tentang bagaimana bentuknya sifat-sifat Allah. Ini kedua-duanya dilarang, baik takyif yaitu dia gambarkan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah, atau dia menanyakan tentang kaifiyahnya, bagaimana sih bentuknya. Ya, sekedar dia menanyakan kaifiyahnya dan bagaimananya, ini dilarang di dalam agama. Dilarang di dalam agama. Karena menentukan gambaran terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal tidak mungkin dilakukan dan diketahui oleh manusia. Nah, karena ini termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dan sembunyikan ilmunya, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu terkait dengan bagaimana kaifiyah bentuk hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena sifat-sifat Allah Azza wa Jalla mengikuti dan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah bentuk dan Allah Azza wa Jalla, maka begitu pula kita tidak mungkin bisa mengetahui tentang bagaimana kaifiyah bentuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, karena berbicara terkait dengan sifat sama berbicara dengan zat Allah Azza wa Jalla. Ketika zat Allah Azza wa Jalla kita tidak ketahui bagaimana kaifiatnya, bentuknya, demikian juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak kita ketahui tentang kaifiatnya. Nah, di sini bukan berarti kita menafikan adanya kaifiat pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita yakini bahwasanya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla pasti memiliki kaifiat, karena sesuatu yang mawjud, sesuatu yang ada, pasti ada kaifiatnya. Akan tetapi terkait dengan bentuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita tidak mengetahui ilmunya. Tidak kita ketahui ilmunya. Dan tidak diberitakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang terkait dengan kaifiahnya. Nah, sedangkan kita tidak boleh berbicara terkait dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-33, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan untuk kita berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Nah, demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu padanya, termasuk terkait dengan kaifiat. Ilmu tentang kaifiat disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun, hatta Rasulullah SAW, tidak mengetahui bagaimana kaifiat bentuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Nah, sehingga para sahabat pun tidak pernah bertanya terkait dengan kaifiat bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, juga tidak pernah bertanya tentang bagaimananya. Nah, sehingga disebutkan dalam riwayat ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik bin Anas, seorang ulama dari negeri Madinah yang dijuluki dengan Al-Imam atau Imam Darul Hijrah, beliau pernah ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Kemudian Al-Imam Malik ditanya, kaifa istawa? Bagaimana tata cara dan bentuk istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas arsy? Gambarannya bagaimana? Maka Imam Malik rahimahullah marah dan beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Nah, istiwa itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang telah diketahui terkait dengan maknanya. Makna istiwa paham seluruh orang Arab, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Al-istiwa paham maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi dan naik di atas. Wal kaifu majhulun, sedangkan kaifiahnya, bentuknya dan bagaimananya itu adalah sesuatu yang majhul, tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui ilmunya bagaimananya. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengannya adalah wajib, karena diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, sehingga kita wajib untuk mengimaninya. Wa su'alu anhu bid'atun, dan bertanya terkait dengan kaifiat bagaimana bentuk sifat-sifat Allah adalah perkara bid'ah, adalah perkara yang sesat, perkara yang baru, tidak pernah ditanyakan oleh manusia yang terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tidak pernah mereka bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, wahada yuqalu fi sa'iri sifat, dan inilah menjadi pokok dan prinsip yang di dalam memahami seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ya maka kita bisa menjawab dengan jawaban Al-Imam Malik. Ketika kita menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki sifat al-yad, sifat tangan, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Azza wa Jal terbentang atau terbuka. Yani Allah Azza wa Jal maha dermawan menginfakkan, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Ya, di sini disebutkan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah terbuka atau terbentang. Demikian juga dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman yang terkait dengan iblis, lima khalaqtu bi yadayya ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk sujud kepada Nabi Adam yang Nabi Adam aku ciptakan bi yadayya, dengan kedua tanganku. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla memberikan khabar bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tangan. Bahkan disebutkan tangan Allah Azza wa Jalla jumlahnya ada dua. Sehingga ketika kita diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tangan, maka kewajiban kita untuk kita mengimaninya. Enggak boleh untuk kita kemudian mentahrir, ia memalingkan kepada makna yang lainnya. Oh, maksudnya bukan tangan, tetapi maknanya adalah kekuasaan, atau maknanya adalah kekuatan. Nah, atau dia melakukan ta'til dengan menafikan sifat ini. Oh tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan, tidak memiliki sifat tangan. Dia nafikan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat tangan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, berarti dia mengingkari dan mendustakan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian juga dia tidak boleh melakukan takyif, menanyakan bagaimana sih bentuk tangan Allah Azza wa Jalla, atau justru dia menggambarkan oh bentuk tangan Allah Azza wa Jalla seperti ini, seperti ini. Nah, ini tidak diperbolehkan semuanya bertanya tentang bagaimananya, enggak boleh. Karena tidak pernah ditanyakan oleh generasi yang terbaik dari umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sifat-sifatnya, bukan kaifiahnya, bukan bagaimana bentuknya. Nah, karena berbicara tentang sifat-sifat Allah sama berbicara dengan zat, tentang zat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tidak mengetahui tentang bentuk, kaifiah zat Allah Azza wa Jalla, seperti itu pula kita tidak mengetahui tentang kaifiah bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita harus mengimani Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tangan. Tidak boleh kita menggambarkan, mengkhayalkan bagaimana tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga kalau ada yang bertanya bagaimana bentuk tangan Allah, kita bisa jawab dengan jawaban Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, al-yad ma'lumun. Tangan itu sesuatu yang maklum maknanya, al-yad, ya. Itu paham, kita juga paham ketika diberitahukan terkait dengan al-yad tangan. Semua orang paham apa itu makna tangan. Wal kayfu majhul. Ya, sedangkan kaifiah bagaimana bentuk tangan Allah Azza wa Jalla tidak kita ketahui. Wal iman bihi wajibun, sedangkan mengimaninya adalah perkara yang wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya, tidak boleh bertanya terkait dengan kaifiah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mereka-mereka yang kemudian mentahrif sifat tangan menjadi sifat kekuasaan, ini jelas bertentangan dengan nas yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam As-Sunnah. Nah, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan keistimewaan Nabi Adam alaihi salam, di mana keistimewaan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bi yadayya, dengan kedua tangan Allah azza wa jalla. Nah, dengan kedua tangan Allah azza wa jalla. Maka kalau kita artikan dengan kekuasaan ataupun kudrah, maka tidak ada keistimewaan pada penciptaan Nabi Adam ya dengan penciptaan yang lainnya. Karena baik Nabi Adam, Iblis ataupun yang lainnya diciptakan dengan kudrah, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada keistimewaannya. Nah, demikian juga ketika disebutkan dalam bentuk musanna, dalam bentuk dua, berarti ketika dia maknakan dengan kudrah kekuasaan, maka dia membatasi kekuasaan Allah hanya dua. Ya, dengan dua kekuasaanku. Padahal kekuasaan Allah Azza wa Jalla tidak terbatas. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak dibatasi terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga bantahan-bantahan yang lainnya. Loh ya. Kemudian yang keempat, yang kita dilarang terkait dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita melakukan tamtsil. Yang keempat adalah tidak boleh kita melakukan tamtsil. Apa itu tamtsil? Tamtsil adalah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Maka ini dilarang. Misalnya ketika kita menetapkan sifat yad, sifat tangan. Tidak boleh kita ketika menetapkan sifat tangan ini kemudian kita melakukan tamtsil, yaitu menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Dia menyatakan tangan Allah sama seperti tangan kita, sama seperti tangan manusia, atau pendengaran Allah sama dengan pendengaran manusia, penglihatan Allah sama dengan penglihatan manusia. Ini enggak diperbolehkan. Ya, enggak boleh kita melakukan tamtsil. Di antara dalil yang melarang kita melakukan tamtsil, laisa kamitslihi syai'un, disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama, yang semisal ataupun serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sesuatu pun enggak ada yang sama. Sebagaimana zat Allah Azza wa Jalla enggak sama dengan makhluknya, demikian juga sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Karena berbicara tentang sifat-sifat Allah sama dengan berbicara terkait dengan zat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya, demikian juga sifat-sifatnya tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Nah, ini harus kita pahami dengan baik empat perkara ini supaya kita tidak terjatuh dalam pemahaman yang sesat, yang keliru di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sekte-sekte yang menyimpang ya di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka terjatuh dalam pemahaman Al-Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Mu'tazilah, nah, atau Musyabbihah. Ya, di antara mereka ada yang menetapkan ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tetapi dia melakukan tamtsil. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tangan, tetapi tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Kata mereka, Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita kecuali dengan sesuatu yang kita pahami. Ketika Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwasanya Allah memiliki sifat tangan, itu berarti tangan Allah sama dengan tangan kita. Nah, itu menurut kendalian akal mereka. Nah, sehingga agama ini bukan dengan akal, tapi dengan dalil. Ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, tetapi Allah Azza wa Jalla menegaskan dengan sangat tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, hal ta'lamu lahu samia, disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-65. Apakah kau mengetahui ada yang sama yang serupa dengan Allah? Tentunya tidak. Nah, tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama, serupa, sekufu, sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-74, fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Azza wa Jalla sama dengan ini, sama dengan itu. Enggak boleh melakukan permisalan-permisalan terkait dengan zat dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga barang siapa yang dia menyamakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah mendustakan Al-Quran, mendustakan As-Sunnah. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur, telah keluar dari Islam. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wajidiyah, beliau menyebutkan beberapa dalil berdasarkan akal. Setelah tadi menyebutkan dalil berdasarkan nakal, yakni dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya beliau juga menyebutkan dalil berdasarkan akal akan ditiadakannya adanya persamaan atau penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Di antaranya kata beliau bahwasannya tidak mungkin antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluk itu sama dilihat dari segala sisi manapun. Nah, dari sisi asal keberadaannya itu saja sudah berbeda. Di mana wujudnya Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang wajib, di mana Allah Azza wa Jalla azali wa abadi. Allah Subhanahu wa taala ada secara azali, ya. Al-awwal itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yang tidak ada yang menciptakan Allah, Allah Subhanahu wa taala azali, Allah Azza wa Jalla ada. Dan keberadaan Allah Azza wa Jalla bersifat wajib. Dan keberadaan Allah Azza wa Jalla adalah abadi, adalah selama-lamanya. Kekal. Adapun keberadaan makhluk, maka dimulai dari ma'dum, dimulai dari ketidakadaannya. Antum baru lahir sekarang ini. Namun sebelumnya enggak ada, sebelumnya enggak pernah disebut-sebut. Demikian juga antum ketika hidup, meninggal, fana. Nah, akan meninggal. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan kita. Sehingga enggak mungkin sama. Dari sisi asal wujudnya saja enggak sama. Wujudnya Allah dan keberadaannya Allah Azza wa Jalla adalah wajib. Adapun keberadaannya atau wujudnya makhluk itu dimulai dari sesuatu yang tidak ada dan akan berakhir dengan fana, akan binasa, akan meninggal. Nah, kemudian yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita dapati adanya perbedaan yang sangat besar antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya di dalam sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Di dalam sifat-sifatnya saja, ya misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran, maka hakikat pendengaran Allah dengan makhluknya sangat jauh berbeda. Allah Subhanahu wa taala pendengarannya pendengaran yang sempurna, Maha mendengar. Di mana Allah Azza wa Jalla yasma'u kulla sautin, mendengar seluruh suara yang ada di alam ini. Walaupun suara tersebut adalah suara yang tersembunyi, suara yang kita ucapkan secara pelan-pelan. Dia mengucapkannya juga bersembunyi di tempat yang tersembunyi. Walaupun dia jauh, walaupun dia berada di dasar lautan, nah, yang sangat gelap, Allah Azza wa Jalla mendengar suara-suara seluruh makhluknya. Hakikat dan sifat-sifat ini saja sudah berbeda. Ya, ini menunjukkan adanya perbedaan juga dari sisi sifat-sifatnya. Dari sisi sifat-sifatnya jelas berbeda. Nah, antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Kalau makhluknya, ya, pendengarannya memiliki pendengaran, tetapi terbatas. Nah, maka pun pendengaran Allah Azza wa Jalla maha sempurna, mendengar seluruh suara-suara dari makhluk-makhluknya, dari hamba-hambanya. Seluruh hamba yang ada di alam ini, yang mereka berdoa dan meminta dalam waktu yang bersamaan, ini meminta rezeki, ini meminta jodoh, ini meminta ingin disembuhkan dari penyakit, ini meminta ini dan itu, meminta mobil, meminta kendaraan, meminta untuk diselamatkan, macam-macam semuanya, Allah Azza wa Jalla mendengar permintaan seluruh makhluknya, ya, pendengaran Allah Azza wa Jalla sempurna. Dan Allah Azza wa Jalla tidak tersibukkan ketika seluruh manusia dan jin berkumpul dalam satu waktu, berdoa dengan doa yang masing-masing berbeda, maka Allah Azza wa Jalla mengetahui dan mendengarnya. Nah, serta akan mengijabai dan mengabulkan doa-doa mereka. Maha sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak sama dengan makhluknya. Baik. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika ada seorang wanita yang dizihar, seorang istri yang dizihar oleh suaminya, yang dizihar oleh suaminya dengan suaminya mengatakan kepadanya, "Anti kazahri ummi, engkau seperti punggung ibuku." Maka kemudian wanita tadi mengadukan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan ucapan suaminya tadi. Suaminya bernama Aus bin As-Sami yang telah mendiang istrinya. Maka dia mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau senantiasa menjawab kata harum li alaihi, sungguh kau telah haram atasnya. Nah, maka wanita tadi kemudian dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wallahi ma dzakara talaqan, wahai Nabi, suamiku enggak mentalak aku, enggak menceraikan aku." Summa taqul, kemudian wanita tadi mengatakan, "Ashku ila Allah faqati wa wihdati." Aku mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang kondisi kefakiranku, kemiskinanku dan kesendirianku ketika aku ditalak. Ya, aku menjadi seorang janda yang sendirian. Wa anna li sibyah atau sabiyah, padahal aku memiliki anak-anak kecil, Hamba adalah pun masih memiliki anak yang masih kecil-kecil. Jika aku serahkan anak itu kepada suamiku, misalnya suamiku akan menelantarkan dan menyanyiakan anak-anakku. Tetapi jika mereka ikut aku, dalam keadaan aku diceraikan oleh suamiku, jauh, maka anak-anakku akan kelaparan. Nah, tidak ada yang memberikan nafkah. Biasanya berkali-kali dia melihat dia ke langit. Dia berkali-kali dia melihat ke arah langit. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaih. Ya Allah, aku mengadukan permasalahanku kepadamu, ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, "Qala sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum. Innallaha sami'un basir." Qala sami'allahu, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mendengar. Ya, qala sami'allahu, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mendengar. Ya, dari atas tujuh lapis langit, di atas arasnya, Allah Azza wa Jalla mendengar suara wanita tadi yang mengeluhkan perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla. Telah mendengar ucapan seorang wanita yang tujadiluka, yang mengeluhkan permasalahan kepadamu, kepada Rasulullah SAW terkait dengan suaminya. Dan dia mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla, Wallahu yasma'u tahawurakum. Dan Allah kemudian mendengar perbincangan antara wanita tadi dengan Rasulullah SAW, Inna Allaha Sami'un Basir, dan Allah Azza wa Jalla mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Taala mendengar seluruh suara sampai aduan seorang wanita tadi didengar, dan sampai Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan firman-Nya dan hukum terkait dengan seorang suami yang melakukan zihar ia terhadap istrinya. Nah, tidak dikatakan talak, tetapi dia membayar kafar. Baik. Ini Allah Subhanahu wa Taala Maha mendengar. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala sangat berbeda dengan makhluk secara zatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Dan bumi seluruhnya yang jumlahnya ada 7 akan digenggam oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ini menunjukkan secara zatnya sangat jauh berbeda antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Nah, Allah Azza wa Jalla mampu menggenggam bumi ini dengan tangannya pada hari kiamat, pada yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Dan tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk ini yang mampu untuk melakukan sebagaimana dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentu zat Allah Azza wa Jalla sangat jauh berbeda ya dengan makhluknya. Maka demikian juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla berbeda pula, karena sifat-sifat Allah mengikuti zat Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Di mana kursinya Allah Azza wa Jalla? Kursinya Allah Azza wa Jalla itu meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah Azza wa Jalla meliputi langit dan bumi. Padahal kursi itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya. Kursinya, yaitu kursi Allah, ya, kursi itu adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla sebesar itu. Sampai besarnya bisa meliputi langit dan bumi. Lebih besar kursi, jauh lebih besar kursi dibandingkan langit dan bumi. Nah, sampai-sampai disebutkan bahwasannya langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jal itu seperti tujuh dirham yang dilemparkan fitur yang dilemparkan di perisai yang digunakan oleh seseorang yang akan berperang. Itu sangat kecil. Ya, langit-langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kursi Allah Azza wa Jalla sendiri kita tidak mengetahui bagaimana besarnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Langit dan bumi juga tidak ada yang mengetahuinya. Kursi Allah Azza wa Jalla lebih tidak ada yang mengetahuinya. Lebih besar daripada itu adalah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasnya Allah Azza wa Jalla sangat sangatlah besar. Nah, insyaallah ta'ala, karena waktu sudah isya, yang untuk kelanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan sedangkan yang terkait dengan beberapa adilah secara akal bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berbeda, tidak sama dengan makhluknya. Nah, ya kita masih menitakan terkait dengan gambaran bagaimana besarnya makhluk Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan bagaimana besarnya zat Allah Azza wa Jalla menciptakan itu semuanya. Sehingga tidak boleh seorang pun di antara kita kecuali kita harus beribadah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti larinya ke sana. Untuk kita takut kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Besar, yang mengetahui segala gerak-gerik hamba-hambanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Insyaallah pada Isya bagaimana biasa kita berkumpul di depan.